Bismillah. Qala al-Malik rahimahullahu taala aslu bab al-maqul mansub. Pendek sekali. Bab maqul. Namanya maqul mansub. Masih ada? Mana? Apa sebelumnya? Saudaraku? Hah? Iya, itu aku bahas tadi. Assalamualaikum. Gantung ini. Ini. Itu si sahabat tadi. Itu kan tadi sahabatnya? Iya. Kita dengar apa tadi? Omah puluh li. Nah, saya tahu sih juga. Kata penulis rahimahullah ta'ala, babun al-maqul mansub. Ini umumnya. Namanya maqul itu mansub. Maqul apapun itu. Bi mutlak fi li ajli ma'at. Kan maqul yang lima. Namanya maqul ada berapa? Lima. Ada maqulun bi, ada maqul ma'a, ada maqul mutlak, ada maqul fi, ada maqul li ajli. Semua ini hukumnya apa? Mansub. Paham ini babnya Ibn Hisham? Masya Allah, ini memperpendek ya, masalah. Namanya maqul mansub. Maqul apapun itu. Maqul apapun itu. Syarat qodamatu annal fa'il marfu'un abada. Telah lewat bahasanya fa'il marfu' selama-lamanya. Wa'alam ketahuilah al-ana annal maqul mansubun abada. Ketahuilah yang namanya maqul itu mansub selama-lamanya. Wasababu fi dhali, wasababu fi dhalika. Sebab dalam hal itu annal fa'ila la yakunu illa wahida. Sebab kenapa kalau fa'il marfu selama-lamanya, kalau maqul mansub selama-lamanya, sebabnya fa'il itu tidak akan pernah kecuali, tidak akan pernah ada kecuali hanya satu saja. Ya fa'il saja kan? Fa'il saja. Warabu thaqil. Dan rofa itu berat. Rofa itu apa? Berat. Wal maqul yakunu wahidan fa'aktsar. Maqul satu dan lebih. Maksudnya lebih dari satu. Itu maqul. Wa nasbu khafif. Dan nasab itu di ringan. Faja'alu tsaqil lil qalil wal khafif lil katsir. Maka mereka jadikan orang Arab, mereka jadikan yang berat untuk yang ringan, yang sedikit. Tadi kan yang berat dong maropa. Maka dia jadikan untuk yang sedikit. Siapa itu? Fa tsaqil wal khafif lil katsir. Mereka jadikan yang ringan untuk yang banyak. Yang mana yang ringan? Naso. Mereka jadikan untuk yang banyak supaya ta'adul. Paham kan? Kostan li ta'aduli. Dengan tujuan supaya rata, sama. Yang berat untuk satu saja. Dia bilang begitu. Yang ringan untuk yang banyak supaya sama. Supaya sama. Ini hanya sekedar kajian secara akal saja. Kenapa kalau fa'il itu cuma satu yang dirofa fa'il saja, sementara yang dinasobah banyak. Ini kajian saja. Aslul bahwa khomsa. Dia ada lima. Ada lima. Tentu ini yang kuat. Kan ada perselisihan sedikit. Tidak makulit. Syarah hadza wa sahu. Ini yang benarnya. Bahwa namanya makul yang mansub itu ada lima. Wahia, sekarang kita hitung. Wahia makulun bi satu. Kadorob tu zaidan. Mana makulun binya? Wal makul mutlak. Makul mutlak kedua. Wahul masdar. Dia adalah masdar. Dinamakan masdar karena namanya makul mutlak harus apa? Masdar. Kalau ada yang lain maka itu naib ba'anil masdar. Pengganti dari apa? Masdar. Kadorob tu dorban. Mana makul mutlak? Wal maqul fi, ini yang kedua. Wa dharbu, ini yang dinamakan dengan dharab, apakah makan atau zaman. Kasumtu yaumal khamisi wa jalastu amamaka. ya, yauma dan amamaka. Wal maqul lahu, ya, karena dinamakan dengan maqul li ajli, karena juga dinamakan maqul min ajli. Paham kan? Nama-namanya. Ka seperti kumtu ijlalan lak. Mana maqul li ajlinya Ahmad? Ijlalan, ya, ijlalan. Yang terakhir wal maqul ma'ah. Yang kelima maqul ma'ah. Ka sirtu wan nila. Seperti perkataan penulis ini, sirtu wan nila. Mana dia? Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, itu yang benarnya. Lima. Wa naqasat az-zajaj minha maqul ma'ah. Az-zajaj mengurangi maqul ma'ah. Dia kurangi yang namanya maqul ma'ah. Faja'alahu maqulan bih. Dia jadikan maqul ma'ah sebagai maqul bih. Paham ini? Berarti sisa berapa? Sisa berapa? Empat. Sisa empat saja. Wa qaddara sirtu, dan dia takdirkan. Tadi kan, tadi lihat contoh tadi, sirtu wa nila. Kenapa nila maqul ma'ah? Maqulun bi, wa qaddara, dia takdirkan, sirtu wa jawaztu an-nila. Paham gak ini? Jadi an-nila maksud dengan kata apa? Jawaztu, yang mahdhuf. Yang mahdhuf, ini menurutnya. Wa naqasa, tapi kan yang kuat yang tidak. Sudah dikuatkan di awal. Wa naqasa kufiyun minha al-maqul ma'ah, al-maqul lahu. Orang-orang kufa mengurangi maqul lahu. Yang tadi maqul li ajil faja'aluhu min babi maqul mutlak, mereka jadikan dia dalam bab maqul mutlak. Kenapa? Karena maqul mutlak dengan maqul ma'ah maqul lahu sama-sama masdar. Jelas ini? Jadi dia jadikan cuma apa? Satu saja itu sebenarnya maqul mutlak. Jelas ini? Ini orang-orang kufa. Mitul contoh ku'attu julusan, sama ini ku'attu julusan dengan koma kikumtu ijlalan. Itu beda lapas, beda makan, beda lapas ya, sama. Jelas gak? Dia bilang seperti itu mereka. Iya, wazada sayroti sadis as-sayroti, menambahkan yang keenam, bukan lima makul itu, enam. Kalau tadi kurang-kurang dia kurangi semua, jadinya empat. Semua jadinya empat saja. Sementara sekarang dia tambah yang keenam, yaitu wa huwal maqul minhu. Ada katanya maqul minhu. Nah, ada namanya maqul minhu. Contoh, waqtar Musa qaumahu 70 rajula. Lihatnya ayat, ikhtar Musa qaumahu 70 rajula. Musa memilih qaumahu. Ini apa takdirnya? Min qaumi. Musa memilih dari kaumnya 70 orang laki-laki. Ditakdirkan dari. Berarti maqul apa namanya? Maqul min. Karena takdirnya apa? Dari. Seperti maqul ajli, kan aku bilang qauma amr li ijlali Zaid misalnya. Amr berdiri untuk memuliakan Zaid. Jadi ijlalan, takdirnya apa? Li ijlal. Makanya namanya maqul lahu. Paham? Ini ada yang takdirkan min, maka namanya maqul minhu. Paham ini jadinya? Ya, ini dia bilang. Dia bilang seperti itu. Dia bilang seperti itu. Li'an al-ma'na min qawmi, karena maknanya dari kaumnya. Wa sammal jauhari al-mustatna maqulan duna. Al-Jauhari menamakan al-mustatna maqul duna. Tahu maqul duna? Maqul selainnya. Kenapa antum bilang ja'al qaumu illa Zaidan? Datang kaum selain Zaidan. Zaidan kenapa masuk? Kalau Al-Jauhari bilang maqul duna, maqul selainnya, karena maknanya apa? Kaum berdiri selain Zaid. Berarti nanti tidak ada nama ditambah maf'ul. Tidak ada mudzakna. Menurut Al-Jawhari, yang ada namanya maf'ul duna. Berarti maf'ul semuanya berapa? Kalau kita tambah ini dari perkataannya Al-Jawhari dan As-Sarufi, berarti sudah berapa ini? 7. Sudah 7. Ini semua pendapat. Yang benarnya apa? Hah? 5. Nah, kan sudah ada nama-nama khususnya. Kalau maf'ul duna ini kan sudah namanya apa? Al-Mustatna. Jelas kan? Selesai. Aslun al-maf'ul bih. Ya? Wahuwa ma'afu alaihi fi'il fa'il. Dia adalah apa yang jatuh atasnya perbuatannya pelaku. Dia adalah apa yang jatuh atasnya perbuatan pelaku. Bahasa singkatnya ya, dia dikenai pekerjaan. Nahka seperti Dorotu Zaidan. Dorotu Zaidan. Mana maf'ul bi? Syarah. Hadal haddu libnil hajib rahmallah. Pengertian ini, yang tadi pengertian di atas. Hadal haddu, pengertian ini, yaitu tadi. Huwa ma waqa alaihi fi'ilul fa'il, itu pengertian dari Ibnul Hajib rahimahullahu taala. Wa qad istushkila biqaulika, maka telah dijadikan iskal, bermasalah pengertian ini dengan ucapan antum. Ma darabtu Zaidan. Perhatikan dulu pengertian tadi. Pengertian tadi kan apa yang jatuh atasnya pekerjaan. Tapi ini lihat masalah ini pengertian. Ma darabtu Zaidan, saya tidak pukul Zaid. Apakah pukulan jatuh kepada Zaid? Saya tidak pukul Zaid. Apakah pukulan jatuh? Hah? Secara makna, tidak kan? Katanya maf'ulun bih adalah apa yang jatuh atasnya pekerjaan pelaku. Nah ini kan dia tidak pukul. Karena dia bilang saya tidak pukul. Gimana ini? Ini muskilah. Ini masalahnya pengertian. Wa ajaba, maka beliau jawab, bi anna al-murada bil wuquf innama huwa ta'alluquhu bima la yu'qal illa bih. Bahwasanya yang diinginkan dengan jatuh atasnya pekerjaan maksudnya ta'alluqu, kaitannya itu perbuatan terikat terhadapnya, fi'ilnya. Fi'il itu beramal padanya. Ya, fi'il itu beramal padanya. Kenapa Zaid dinasab? Karena sudah ada sebelumnya fi'il dan fa'il. Apakah dia dikenai pekerjaan? Atau memang nyatanya tidak dikenai pekerjaan? Ta'aluknya, tau ta'aluk? Seperti kemarin itu bahasa kita, muta'alik bimahduf wujuban. Terikat dengan sesuatu yang dihilangkan secara wajib. Yang mana yang hilang secara wajib itu adalah namanya amin. Intinya sekarang ini, secara mudahnya, bukan berarti yang dikenai pekerjaan, artinya memang secara nyata dia dipukul misalnya, dia dimakan, dia diminum, bukan. Dikenai pekerjaan, maksudnya itu perbuatan, ya itu fi'il yang sebelumnya beramal padanya dengan amalan nasab. Paham ini? Beramal padanya amalan apa? Nasab. Apakah memang kena pekerjaan atau tidak dikenai oleh apa? Pekerjaan. Dipaham ini? Ya, tergantung. Karena secara nyata dalam makna kadang memang dikenai, kadang juga apa? Tidak. Seperti kalau diawal oleh apa? Penafian. Kalau diawal oleh penafian. Bima la yuqal illa bi, dengan apa yang tidak bisa dipahami kecuali dengannya saja. Lihat dulu keterangan ini. Alataroh, tidakkah kamu lihat? Ana Zaidan fil mithalaini muta'allib bidharabah. Tidakkah kamu lihat bahwa Zaid pada dua contoh ini kan muta'allib bidharabah. Iya kan? Terikat dengan kata apa? Dharabah. Maksudnya al-amil lahu nasab, yang beramal amalan padanya amalan nasab siapa? Siapa yang beramal nasab padanya? Doroba. Dipahami? Edu adalah doroba. Wa anna doroba yatawakkaf fahmuhu alaihi. Dan bahwasanya doroba itu bertumpu, terdiam dalam memahaminya di atas kata Zaid misalnya. Nah, misalnya itu katakan begini. Dorobtu. Saya telah memukul. Apakah sudah difahami itu? Atau masih kurang? Masih. Tergantung penyebutan makulun. Nanti. Anda bilang, dorobtu Zaidan. Paham? Itu namanya. Pemahaman kita terhadap kalimat itu terfokus, tergantung pada makulun di yang disebutkan. Tentunya ini kalau fiilnya fiil muta'ad. Muta'ad. Kembali ke situ. Kita katakan ini ya talaqqa fahmu alai, tentunya kalau fiilnya fiil muta'addi yang butuh pada maf'ulun bih. Kalau fiilnya lazim ya tentunya tidak perlu. Kalau fiilnya lazim tentunya tidak perlu. Ini yang pertama, au ala maqama maqama minal muta'alliqat, atau atas apa yang menduduki kedudukannya dari perkara-perkara yang terkait dengan sebelumnya, yang selalu ada hubungan dengan sebelumnya. Jelas ini? Dari perkara-perkara yang terkait, terikat dengan sebelumnya. Ada penjelasan lain, ya, dari pengertian di atas tadi itu. Al-maf'ul bi ma waqa'a 'alaihi fi'lu fa'il haqiqatan, ya, au majazan. Maf'ul bi itu adalah apa yang jatuh atasnya perbuatan pelaku secara hakikat nyata, seperti dorobtu Zaidan. Dipahami? Dorobtu Zaidan atau majazan, atau secara majaz saja, seperti ma dorobtu Zaidan. Secara hakikat terjadi gak? Hah? Enggak. Tapi secara majaz dalam susunan kalimat jatuh atas pikirnya, karena dorobah itu muta'alik bi Zaid muta'alik bi dorob Doroba. Paham kan? Itu pendeknya. Itu pendeknya. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya. Yang masalah kita ketika ada penafiannya. Yang masalahnya kita adalah ketika ada apa? Penafian. Kan tidak jatuh seperti tidak jatuh. Istilahnya apa? Pekerjaan. Ini sama dengan penjelasan fa'il kemarin. Fa'il. Apa pengertian fa'il? Yang melakukan pekerjaan. Hakikatan atau hukman, secara hakikat atau secara apa? Hukum. Misalnya secara hakikat apa? Koma Zaidun. Zaidun berdiri. Secara hukman, mata Zaidun. Apakah Zaid yang dia yang mati atau dia dimatikan tapi dia menduduki kedudukannya? Sama ini. Kami sama ini. Sama ini. Mirip semua penjelasan yang belum ini. Makulumi selesai, tak ada lagi. Alhamdulillah ini, kenapa pendek sekali ini? Kan dia sudah diuraikan di mana pembahasannya? Pembahasan fa'il. Ini kan, yang pembahasan terakhir ya fa'il. Kadang makulumi, kadang fa'il, fa'il baru makulumi. Ya kan, kadang fi'il makulumi, fa'il. Kadang makulumi, fi'il, fa'il. Ya kan, sudah gak ya? Selesai. Selesai makulun bi. Sekarang ya, pembahasan munada. Karena munada termasuk makulun bi. Aslun wa minhun munada. Termasuk makulun bi adalah pembahasan munada. Syarat. Ay minal makul wa minal makul bi al munada. Yaitu termasuk makulun bi adalah munada. Wadhalika li anna qawlaka. Demikian itu karena ucapan antum ya Zaid ya Abdullah asluhu ad'u Abdullah. Asalnya adalah saya memanggil Abdullah. Fahudi faltiilu, maka dihilangkan fiilnya. Wa unibaya'an. Dan ia menggantikannya. Ia menggantikannya. Jelas ini? Itu asalnya. Aslu. Wa innama yunsabu mudofa. Kaya Abdullah. Au sibahahu. Kaya hasanan wajuhu. Ya tali'an jabalan. Ya rafiqan bil ibadi. Au nakiratan gawra maksudatin. Au nakiratan gawra maksudatin. Kakuli a'na. Ya rajulan khut biyadi. Masya Allah. Yaitu munada itu kan ada berapa munada yang dipanggil? Lima. Pertama, mufradul alam. Kedua, nakira maksuda. Ketiga, nakira gharu maksuda. Keempat, muto. Kelima, syatidil muto. Apa hukumnya? Tanya nih kalau dipanggil. Kata beliau, innama yusabu, tiada lain yang dinasab. Mudofan, kalau dia sebagai mudof, karena kalau dia mufrad, memberi di atas domah, atau di atas apa dia dinasab. Jelas ini. Tiada lain dari nasab kalau dia mudah. Sepertinya Abdallah. Al-Shibahahu atau menyerupai mudah. Kaya hasanan wajuhuhu. Hasanan. Bersambung dengan setelahnya yang diropa. Ya roh ya tolian jabalan. Tolian. Bersambung dengannya yang dinasab. Ya rafiqon bil azab bil ibadi. Rafiqon. Bersambung dengan setelahnya diropa. Dijel. Artinya kata yang menyerupai mudah. Bisa bersambung dengan marfu. Bisa masuk. Bisa juga apa? Majrur dengannya. Paham? Yang tadi dia hukumnya apa? Mansub. Au nakiro tanggol maksudah, tiga. Atau nakiro yang tidak dimaksudkan. Tiga ini sudah. Berarti sisa berapa? Dua. Mufradul alam dan nakiro maksud. Maksudah itu mabini di atas apa jadi roh? Ropa. Nakiro yang tidak dimaksudkan. Kholil ama seperti perkataan orang buta. Ya rojulan khut biadi. Wahai orang, ambillah tangan. Teganglah tanganku. Jelas ini? Nah, ini sangat mudah sekali. Syarah. Yakni anna munada innama yunsabu lafdhan fi thalathi masail. Yaitu munada tidak lain dari nasab secara lafadznya pada tiga masalah. Di nasab lafadznya pada tiga masalah. Ihdaha salah satunya ayakuna mudhafa. Dia mudhaf. Kaulika seperti ucapan antum ya Abdullah, ya Rasulullah. Wa qala syair berkata penyair ala ibadallah qalbi mutayammun. Biar sani man sallaa rakbahihim ba'la. Mana dia? Ha? Ya ibadah. Iya. Kemudian kedua asaniyah yang kedua yakuna syabihan bil muda. Yang menyerupai muda. Apa artinya menyerupai muda? Wahuwa matta sholabih syai'un min tamami makna. Itu dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Wahadal ladhi bihit tamam. Wahadal ladhi bihit tamamu. Ima yakunasman marfu'an bil munada. Ini yang menyempurnakannya. Kadang dia marfu. Kadang dia isim yang marfu dengan munada. Kekolika seperti ucapan antum. Ya mahmudan fi'iluhu. Lihat. Itu fi'iluhu marfu dengan mahmudan. Mahmudan itu namanya munada yang dipanggil. Munada artinya yang dipanggil. Bisa masuk dengan munada arti ini yang dipanggil beramal-amalan fi'il. Paham maksudnya? Waya hasanan wajuhu marfu. Waya jamilan fi'ilu marfu. Waya kafiron firu marfu. Au mansuban bi. Atau dia masuk dengannya. Kekolika ya toli'an jabalan. Au maqudan bi'khotidin. Muta'alimun bi. Atau dia dijahat dengan penjer yang terkait terikat dengannya. Maksudnya yang beramal pada penjer jer majrur itu adalah dia. Munada. Adalah apa? Munada. Kalau aku dengar kata muta'alik, lahu ta'aluk. Nah, itu maksudnya beramal padanya. Itu maksudnya apa? Beramal padanya. Kakau lika ya rofiqon bil ibadi. Lihat, majrur dengan rofiqon. Majrur dengan apa? Rofiqon. Ya khairan min zaidin au ma'tufan alaihi qabla nida atau memang diatofkan kepadanya sebelum dipanggil. Diatofkan kepadanya sebelum dipanggil. Seperti kekaulikan seperti ucapan antum, talata ya talatatan wa talatin. Kan sebelum antum panggil apa antum bilang? Talatatun. Talatatun wa talatun. Panggil ya talatatan wasalatin. Ya kan tak sempurna kecuali dengan salatin. Wahai tiga, tiga apa? Kan begitu. Jelas ini kan? Dibilang wahai tiga. Wahai 33. Kan sempurna. Sampai ini. Ini juga masuk. Karena diatopkan kepada yang dinasab. Dan ini masuk dalam pembahasan syabi bin muto. Tapi ini khayalan ya. Firojulin samai tahu bidali. Pada orang yang antum kasih nama begitu. Kalau ada, paham ini? Paham, Imron. Misalnya antum Imron punya anak, punya istri, melahirkan anak, sekarang anaknya ke-33. Langsung dia kasih nama apa? Jadi anak pertama dinamakan Lahid. Paham? Lahir terakhir anaknya apa? 33, dia bilang apa? Salah satu masalati. Kalau dia panji, bagaimana caranya? Ya? Ya salakatan wa salati mansuh. Mudah atau syarti bil mudah? Syarti bil mudah. Paham ini? Kalau antum kasih nama orang dengan itu, kalau tak dikasih nama ya enggak. Paham kan? Iya, kalau tak kasih nama enggak. Asalita yang ketiga, apa ifian? Yang mansuk lafadznya. Ayakuna nakirotan baru maksudati. Dia nakiro yang tidak dimaksudkan. Ini mansuk lafadznya. Kekuli ama seperti perkataan orang buta. Ya rojulan kudiyadi. Wahai laki, ambillah, peganglah tanganku. Dia tidak maksudkan siapa-siapa saja. Siapa saja yang ada dekatnya. Wakuli syahid dan perkataan penyahid. Faya rokiban imma arot. Tafabaligo najamaya min najrona an la talakia. Man dia bilang fayrokiban wahai pengendara. Ya siapa saja yang mengendara, yang dia panggil, yang mendengarnya. Selesai. Wal mufradul ma'rifah yubana ala ma yurfa'ubih. Mufrad yang ma'rifah, maksudnya mufrad ma'rifah di sini mufradul alam. Karena nama itu kadang mereka sebut apa? Al-ma'rifah. Jelas ini? Ya. Mufradul alam maksudnya. Nama yang mufrad yubna ala ma yurfa'u bi, dimabnikan di atas apa dia di rofa. Contoh ya Zaid. Mabni dari siapa itu? Dhamma. Ya Zaidani, mabni dari siapa? Hah? Alif. Ya Zaiduna, mabni dari nas? Hah? Wow. Paham gak ini? Jelas ini ya? Ya, walaupun ada sebagian para ulama mengatakan kalau mufradul alam tidak bisa mutana, tidak bisa jama. Kenapa? Karena kalau nama dibuat mutana jadi nakiro. Nama dibuat mutana jadi nakiro. Jadi orang namanya Zaid. Sekarang jadinya Zaidan. Marifat atau nakiro? Nakiro. Demikian pula kalau dibuat jamak. Ada orang bilang Zaidun. Banyak Zaid. Nakiro atau marifat? Hah? Nakiro. Maka sebagian ulama mengatakan sama dengan dibatlah. Tidak ada munada mutanna yang nama. Tidak ada munada jamak yang nama. Karena kalau di mutanna, nama kalau dibuat mutanna, nama kalau dibuat jamak itu jadi nakiro. Apa dalilnya? Kalau nama dibuat mutanna, dibuat jamak jadi nakiro. Dalilnya dia bisa dimasukkan al. Nah, ja'a Zaidun. Kalau dibuat jadi dua Zaid, ja'a az-Zaidani. Pakai al. Itu menunjukkan dia sudah apa? Sudah apa? Nakiro. Paham gak? Antum coba perhatikan contoh-contoh dalam bahasa Arab ketika dijamak. Ja'al Zaidun pakai al semuanya. Kenapa? Karena ketika sudah dijamak jadi apa? Jadi apa? Nakiro. Berarti contoh ini bukan lagi mufradul alam. Jelas antum paham ini? Jelas ini? Nah ini ya di pendapat. Pendapat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya rajulu limu'ayyan." Ini untuk nakiro maksuda. Demikian pula ya rojulu mabni di atas apa di rofa. Ini ilmu ayam kalau untuk tertentu maksudnya. Untuk tertentu maksudnya nakiro maksuda. Jelas ini ya. Ini mudah sekali cara. Ia tahikun munadal binari amroin. Munada berhak mendapatkan ya nilai mabni. Ya. Hukum mabni dengan dua perkara, ifradihi wa ta'rifihi. Kalau dia mufrad sekaligus dia ma'rifah. Wa nahni bi ifradi alla yakuna mudhafan wa la syabih bil mudhaf. Bi. Yang kami maksud dengan mufrad yaitu tidak mudhaf, tidak menyerupai mudhaf. Wa nahni bi ma'bi ta'rifi ay yakuna muradan bihi mu'ayyan. Yang kami inginkan dengan ta'rifnya yaitu diinginkan tertentu. Ini supaya masuk dua. Nakiro maksuda dan nakiro go'eh. Mufradul alam dan nakiro. Jadi gini. Belum bilang mufrad. Mufrad ada dua. Ada nama. Maksud, maksud. Ini takrif jadi satu. Takrif. Paham? Takrif maksud yang mencakup nama dan nakiro yang muayyan. Paham pembahasan Ibnu Hisham ini? Takrif maksudnya apa? Nama dan apa? Yang muayyan. Nama karena memang sudah tertentu. Nakiro maksud karena juga tertentu. Nama khususnya nakiro maksud ataupun nama muayyan. Paham ya? Mu'ayyan, tertentu, tapi syaratnya harus mufrad, itu katanya. Salam kana ma'rifatan qabla nida, sama saja apakah dia sudah ma'rifah sebelum dipanggil? Tahu yang ma'rifah sebelum dipanggil? Ya, ini maksudnya nama. Karena antum panggil pakai namanya, berarti itu bukti kalau antum sudah kenal. Misal saya bilang begini, mubar. Tahu gak? Ini berarti anda sudah tahu sebelum dipanggil. Sebelum saya panggil. Jelas ini yang ma'rifah. Sudah dimakrifahkan sebelum dipanggil. Yaitu itu nama. Kazaid wa amur. Au ma'rifatan ba'da nida. Atau antum kenal setelah dipanggil. Makanya antum khususkan seorang. Dan ya rajul. Tapi yang saya maksudkan adalah Ahmad. Kapan itu dimaksudkan? Setelah dipanggil. Paham gak ini? Tertentu setelah dipanggil. Mencakup dua itu. Masya Allah. Fa bisa bil iqbal alaih dengan sebab kita menghadap kepadanya. Antum semua ini rajul kan? Saya bilang ini, ya rajul, tapi saya hadap ke mana? Ke Ahmad. Paham gak? Berarti dia jadi apa ini? Ma'rifah atau nakiro? Jadi ma'rifah. Paham ini? Bukan berarti lafaznya ma'rifah, maksudnya jadi tertentu. Ma'rifah maksudnya jadi apa? Tertentu. Oleh karena itu sebagian ulama bahasa mereka menjelaskan bahwa di antara jenis ma'rifah adalah munada. Karena antum dapat di buku-buku bahasa, di antara jenis ma'rifah adalah siapa? Munada. Kalau kata itu dipanggil, itu ma'rifah. Kalau kata itu dipanggil, maka hukumnya apa? Ma'rifah. Apa wasitonya? Wasilahnya? Yaitu al-ikhbar ilaih. Karena kita menghadap kepadanya. Kan kalau misalnya isim isyarat kan ma'rifah kenapa? Sebabnya apa? Karena kita tunjuk. Sama ini. Munada. Sebabnya ma'rifah karena kita menghadap kepadanya. Sama. Makanya tidak salah. Misalnya sebagai ulama memasukkan bahwa di antara ma'rifah adalah munada. Iya. Itu alasan mereka. Ka rajul wa insan turidu bihan mu'ayyanan. Seperti rajul dan insan, tapi antum inginkan tertentu. Fa'idha wujidatil ismi hadanil amroni. Kalau didapatkan pada isim dua perkara ini, istahakku ayyubana ala mayu fa'ubih, maka dia berhak untuk dimabedikan di atas apa dia diroba. Laukana mu'roba, seandainya sebelumnya adalah mu'rob. Seandainya sebelumnya adalah mu'rob. Takul antum padahal, ya Zaidu bidom. Ya Zaidu dengan dibaca apa? Dhamma. Jelas ini? Dengan dibaca Dhamma. Ya Zaidani bil alif. Dimabnikan dengan apa? Alif. Wa ya Zaidun dengan apa ini? Bil waw. Qala ta'ala ya Nuhu. Qad jadaltana. Mana dia? Nuhu. Mabni di atas apa itu? Ha? Wa? Apa? Dhamma. Ya jibalu awwi bimah. Mana dia? Jibalu. Mabri di atas apa itu Rehan? Dhamma. Selesai. Faslun. Antum katakan fasl. Watakulu fi. Dan antum katakan fi pada contoh. Ya gulamu bisalam. Bisa dengan tiga. Maksudnya tiga harokat. Ya gulamu, ya gulama, ya gulami. Paham dengan bisalah? Dengan tiga. Ya gulamu, ya gulama, ya gulami. Boleh dengan tiga. Wabil ya fathan wa iskanan wabil alif. Boleh dengan ya yang difathah. Ya gulamiya. Dan boleh dengan ya yang disukun. Wa iskanan sukun. Ya gulami. Sudah berapa itu? Tiga tambah dua, lima. Wabil alif, boleh pakai alif. Ya gulama. Berapa? Antum tahu hukum apa ini? hukum isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Ya, sini tambah judul. Itu di mutamimah sudah kita pelajari. Hukum isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ada berapa bacaannya? Ada berapa? Hah? Ada berapa bacaannya dulu? Hah? 6 atau 10? Hmm? 10 kalau lafadznya ab dan um. Hah? Ini selain ab dan um. Maka berapa logonya? 6. Paham gak ini? Yang pertama apa? Belum langsung ringkas. Boleh hilang ya, tidak ada ya, tidak ada alif. Dan bisa huruf terakhirnya dibaca dengan 3. Boleh doma, boleh patah, boleh apa? Kasro, 3. Boleh juga pakai ya yang di fathah. Boleh juga pakai ya yang di sukun. Boleh juga tidak pakai ya, tapi pakai apa? Alif. Semuanya berapa? 6. Pendek sekali, Masya Allah. Syarah. Makin tinggi, makin pendek. Iya kan? Paham gak ini? Karena orang sudah pintar semua. Tidak perlu dibanyak-banyak. Iya kan? Syarah. Idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim. Kalau munada disandarkan pada ya mutakallim. Kagulami. Seperti gulami. Jaza fihi sittu lughat. Boleh padanya 6 bahasa. Idaha salah satunya. Ya gulami. Diisbati ya istakinati. Dengan ditetapkan ya yang disukun. Kekolibihi ta'ala. Seperti firman Allah ta'ala. Ya ibadi. La khawfun alaikum. Asal yang kedua. Ya gulami. Bihadil ya istakinati. Wa ibaqa'il kasrati dalilan alaiha. Boleh dengan dihilangkan ya yang disukun. Dan tetap kasro sebagai dalil atasnya. Atas ya yang dihilangkan. Paham gak ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Iya. Qala Allah Ta'ala, ya ibadi fattakun. Ya ibadi fattakun. Tidak ada lagi ya-nya. Tidak ada apanya? Ya-nya. Asali ketiga. Dommul hafdi alladhi kana maksuran li ajli ya. Didomma huruf yang tadinya dikasro karena ya. Didomma huruf yang tadinya dikasro karena apa? Ya, tadi yang tadi. Ya ibadi. Dikasro karena adanya ya yang hilang. Boleh untuk doma. Tapi wahia lugatun du'ifa. Ini adalah bahasa yang lemah. Hakau min kalamihim. Mereka hikayatkan dari ucapan orang Arab. Ya ummulatat ali bidom. Dengan dia baca apa? Doma asal ya ummi. Tapi sekarang dia baca apa? Ya ummulatat ali. Qala qul'a dan dibaca firman Allah. Qala rabbukum bil haqqi. Dalam bacaan kita Al-Qur'an Rabbi. Paham? Tapi datang dalam qiraah dibaca apa? Rabbukum. Paham baik? Hah? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, bidom dengan dibaca dhamma, ar-rabbi yang dhamma. Ya gulamiya ditatih ya ada ya-nya dan diharakati dengan apa? Fathah. Qala Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ibadiyah. Paham ini? Dibaca dengan harakat apa ya-nya? Fathah. Al-Khamisah yang kelima, ya gulama biqalbil kasrati lati qablal ya'il maftuhati fathatan. Masya Allah. Dengan diubah kasro yang sebelumnya yang dipathahkan ya gulamia. Kan gitu. Kan ianya di apa itu? Fathah. Ya gulamia. Diubah kasro yang sebelumnya dipathah fathahkan menjadi fathah. Menjadi fathah. Jadinya apa maksudnya? Kan ya gulamia jadinya ya gulamaya. Ya gulamaya. Ya berharokat sebelumnya fathah maka diganti menjadi alif. Itulah kenapa muncul ini bacaan. Paham itu? Kenapa kita harus ubah dulu menjadi fathah supaya bisa diubah menjadi alif. Paham alasannya? Alhamdulillah. Jadi ubah fathah. Fathah kuali mulia alifan. Maka berubahlah ya'nya menjadi alif. Kenapa? litaharukiha lam fitahi maqablaha. Karena dia berharokat sebelumnya di fathah. Kalau kita enggak belajar sorok, bingung ini. Kenapa bisa begitu? Paham kan? Ini kok ada sorok. Kalau ada ya berharokat sebelumnya di fathah, maka dia diganti menjadi apa, Ahmad? Alif. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Mana syahid kita, Ahmad? Fi jam? Oh ya hasrata, saya kira fi jambillah. Ya asafa ala Yusufa. Mana syahidnya, Mubad? Ya asafa, bukan Yusufa. Oh bukan, alhamdulillah. Ya asafa, asalnya asafi. Paham? Kemudian ya-nya di kasri fathah asafiya. Kemudian sebelumnya di fathah asafaya. Paham? Kemudian diubah ya-nya menjadi a. As-sadis. Yang keenam, ya gulama bihaqqil alif. Setelah antum ubah tadi ya menjadi alif, sekarang di alifnya dihilangkan. Wa ibqa'i fathah dalilan 'alaiha, dan tetap fathah sebagai dalil atasnya. Kekoli syair seperti perkataannya penyair, walastu biraji'in ma fata minni bilahfa wala bilaika wala law anni. Mana dia? Apa? Bilahfa aslinya? Ya lahfa. Ai biqauli ya lahfa. Yaitu biqauli, maksudnya di situ sebenarnya ada yang dihilangkan majer dan majrur. Biqauli ya lahfa. Dihilangkan di biqaulinya. Qaulnya dihilangkan, qauli. Setelah itu pindah ke mana? Huruf jarnya pindah ke ya. Setelah itu kan boleh dihilangkan ya nih, Kak. Paham enggak nih? Boleh dihilangkan ya nih. Nida, betul enggak? Boleh dihilangkan huruf nida. Setelah itu jadinya masuk lagi ke mana? Lahfa. Jadinya bilahfa. Padahal aslinya biqauli ya lahfa. Jelas ini? Dihilangkan apa ini? A alif. Wa qauli wa taqulu ya gulam bisalam. Ucapanku, kamu katakan ya gulam dengan tiga, maksudnya bi dhammil mim fathiyah wa kasriyah. Dan di dhamma mim di fathah dan di kasro. Waqad bayantu tawjiha dalik. Saya telah menjelaskan penjelasan hal itu. Alhamdulillah. InsyaAllah masih ada ini pembahasan. Munada. Saya ada waktu ya. Nanti saya dikasih. Ada apa ini? Habis ya. Mana masih lanjut ya? Tapi sudah tadi rekaman. Saya kira besok bukan Jumat.